swaga kama njela. Kukuona umeni mada mpaka jela. Si kawaida yangu kupanga tela. Ila hamna, no, sina namna. What's your name? Wacha nionekane boya. Ukinimwaga nitabeba aibu. Usione ni papara. Sijaelewa nimefikaje huku. Tukitoka hapa labda you got me crazy. Ningependa tujuane.